Alhamdulillah nahmadu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ مَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا wa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam ini, di hari-hari yang Allah azza wa jalla terus menurunkan rezekinya berupa air hujan, dan ini termasuk di antara rahmat dari rahmat Allah Azza wa Jal, dan kita memohon yang demikian. Namun bagi kita para penuntut ilmu, barakallahu fiik, yang semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita dalam talabul ilm, maka semoga keadaan yang seperti ini tidak menjadi penghalang yang berat bagi kita untuk selalu istimrar fi talabil ilm. Al-Imam Hasyim Muqbir rahimahullah, beliau pernah memberikan nasihat kepada para thullabatul ilm. Naam. Dan di antara nasihat beliau adalah al-istimrar wal-mudawamah fi talabil ilm. Beliau menasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk al-istimrar, terus menerus dalam mencari ilmu, wal-mudawamah, dan selalu berusaha melanggengkan apa yang bisa dilakukan dalam menuntut ilmu, barakallahu fiik. Sehingga dengan sebab istimrar wal mudawamah, kita akan mendapatkan kecintaan di sisi Allah. Adalah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana ahabbu ila rasul sallallahu alaihi wasallam minal a'mal adwamuha, adalah di antara amalan-amalan yang paling dicintai oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam adwamuha, amalan yang dilakukan dengan terus-menerus, mudawama wal istimrar dalam melakukan amal kebaikan. Sehingga thalabatul ilm ini Kata Imam Ahmad, minal makhbarati ilal makbarah. Ketika muridnya, putranya menanyakan, ya Aba Abdillah, ila an mata natlubul ilm, wa Abu Abdillah, sampai kapan kita mencari ilmu ini? Sampai kapan? Minal makhbarah ilal makbarah, semenjak adanya tinta ini, karena mereka mencari ilmu ditulis dengan tinta. Minal makhbarah ilal makbarah, sampai ke kubur. Hadza talabatul ilm. Sehingga disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Barjas rahimahullah di dalam usul dakwah salafiyah adalah al-ihtimam bitalabatil ilmi syar'i, termasuk prinsip dakwah salafiyah adalah al-ihtimam, perhatian serius di dalam mencari ilmu syar'i. Ini prinsip dakwah salafiyah. Sehingga seorang ahlu sunnah yang mengikuti dakwah salafiyah memiliki tamayyuzat, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kelompok lainnya. Apa itu? Al-ihtimam bitalabatil ilm wal amal. Serius mencari ilmu dan mengamalkannya. Bukan sekedar teori, tulisan, wal amal bihi, namun mengamalkan apa yang telah diilmui. Bukan sekedar pandai mengilmui suatu masalah tanpa amal. Ini orang Yahud. Karena orang Yahudi berilmu tapi tidak mau beramal. Maka ya ibadallah, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan. Karena kata Syekh Mukbil, al-istimrar al-barokatu ma'al-istimrar. Barokah, kebaikan yang banyak, ini karena adanya istimrar, terus menerus. Naam, al-barokatu ma'al-istimrar, keberkahan ilmu dakwah talabatul ilm ini karena adanya istimrar. Maka ya ibadallah, kita menasehati pada diri kita untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Karena kata Yahya Ibn Katsir, la yustata'u al-ilam birahatil jism, ilmu tidak akan didapatkan, ilmu ini tidak akan mampu untuk seorang mendapatkannya, birahatil jism, dengan santainya jasad, dengan santainya badan tidak mau meluangkan waktu, tenaga dan segala upaya sehingga dia merasakan getir pahit dan susahnya mencari ilmu. Ini para salaf mengingatkan, la yustata' al-ilm birahatil jism, sehingga bersabar dalam menuntut ilmu, menahan panas, terik matahari, dinginnya suasana, ini dibutuhkan dalam setiap keadaan. Barakallahu fik. Nah, kita masuk bab ke-44 dalam kitab Tauhid. Barakallahu fikum. Kita pindah bab ke-44. Firman Allah Subhanahu wa taala telah kita lewati pembahasannya, kita akan masuk bab masyaallah wa syi'ta. Bab larangan mengucapkan masyaallah wa syi'ta. Ini kehendak Allah dan kehendakmu. Bab larangan qaulu, babu bab qaulu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab hadis nanti kita baca, bab larangan mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Naam. Kita bacakan hadis yang membahas larangan ini, karena ini termasuk perbuatan syirik, karena ini termasuk ucapan syirik, sehingga dimasukkan dalam kitab tauhid agar orang bertauhid mengerti bentuk-bentuk kesyirikan. Di antara bentuk kesyirikan kepada Allah, seorang mengatakan masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendakmu, ini syirik barakallahu fikum kepada Allah azza wa jalla. Adapun munasabatul bab disebutkan oleh Syekh Saleh Utsaimin dalam kitab, apa hubungannya bab ini dengan kitab tauhid? Naam, apa hubungannya bab ini dengan kitab at-tauhid? Ana qawlahu, bahwa ucapan masya Allah wa syi'ta minasyirkil akbar au asghar. Sebabnya adalah ucapan masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendakmu, termasuk ucapan syirik, termasuk ucapan kesyirikan. Bisa syirik akbar atau syirik asghar. Bisa jatuh pada syirik akbar sehingga mengeluarkan dari agama, atau syirik asghar. Baik. Kapan ucapan ini menjatuhkan pelakunya pada syirik akbar? Kapan? Li'anahu in i'taqada anal ma'tufa musawin lillah. Yakni apabila orang itu meyakini bahwa al-ma'tuf kalimat yang diiringkan dengan Allah sama dengan Allah. Maksudnya ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Dia meyakini orang ini sama dengan Allah dalam hal kehendak, dalam hal masyiah. Kenapa itu syirik akbar? Karena dia meyakini kehendak makhluk sama dengan kehendak Allah. Berarti mensejajarkan khalik dengan makhluk. Hadis ini terjatuh kepada syirik akbar. Karena dia meyakini ada selain Allah yang mengatur suatu urusan. Siapa itu? Kamu. Masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendak. Sehingga orang tersebut disejajarkan dengan Allah azza wa jalla, dan dia yakini orang tersebut sama dengan Allah. Sehingga terjatuhlah ucapan ini, keyakinan ini pada syirik akbar. Ini bahayanya berucap tanpa ilmu, berbicara tanpa akidah yang sahihah. Tersungkurlah dia pada dosa yang sangat besar, syirik akbar. Taib, kapan terjatuh pada syirik asghar? Wa ini taqada anahu duna dhalik dunahu, lakin asyraka bihi fil lafzi fahuwa asgharu. terjatuh pada syirik asghar, kata Syekh, apabila meyakini, apabila orang itu meyakini bahwa kehendak itu na'am dunahu, bukan kehendak orang tersebut, lakin asyraka bihi, namun dia sekutukan kehendak orang itu dengan Allah. Berarti di sini fil lafdz, hanya dalam ucapan, dia menyertakan dalam ucapan saja. Fahuwa asghar, ini bisa jatuh kepada syirik yang kecil. Waqad dzakara ba'du ahlul ilm, namun sebagian ulama menyebutkan barakallahu fik, anna min jumlati dhawabiti syirkil asghar, bahwa sejumlah patokan, kaidah menyebutkan dosa itu syirik kecil, anna makana wasilatan lil akbar, dosa syirik yang menjadi perantara terjatuh pada dosa besar. Segala jenis dosa syirik na'am yang itu sarana terjatuh pada dosa besar, fahuwa asghar, berarti dosa syirik asghar. Itu yang menjadi istilah para ulama, sehingga dosa syirik asghar wasilah seorang terjatuh kepada syirik akbar. Barakallahu fikum, ini hubungan bab dengan kitab tauhid. Maka kita masuk riwayat yang dibawakan oleh Imam An Qutailata anna Yahudiya atan din Nabi, dari Qutailah binti Saifi Al-Ansariyah. Sebagian menyebutkan Al-Juhainiyah. Namanya Qutailah binti Saifi Al-Ansariyah. Anna Yahudiya, beliau bercerita, anna Yahudiyan, bahwa ada seorang Yahudi. Ata lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka dia berkata bahwa ada seorang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata, apa kata orang Yahudi? Innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian umat Islam, sesungguhnya kalian tusyrikun, melakukan kesyirikan. Lihat, orang Yahudi memberi nasihat, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian umat Islam tusyrikun, melakukan kesyirikan kepada Allah. Apa itu? Takulun, kalian mengatakan. Ya, di sini orang Yahudi mengingatkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwa umat kalian itu melakukan kesyirikan. Apa kesyirikannya? Takulun, kalian mengatakan, masya Allah wasyikta. Yang pertama, kalian mengatakan, masya Allah wasyikta, ini kehendak Allah dan kehendakmu. Ini ucapan syirik yang kalian ucapkan, wahai umat Islam. Lihat, takulun, kalian mengatakan, masya Allah wasyikta, ini kehendak Allah dan kehendakmu. Yang kedua, watakulun wal ka'bati, dan kalian berkata, wal ka'bati, demi Ka'bah, bersumpah menggunakan Ka'bah wal Ka'bati, demi Ka'bah. Ini juga ucapan syirik yang kalian ucapkan wahai umat Islam. Barakallahu fikum. Maka beliau, kata Qutailah, meriwayatkan setelah orang Yahudi memberikan masukan atau kritikan, ya, atau celaan, lebih tepat celaan, karena musuh ketika menyampaikan sesuatu itu mesti celaan. Mereka mencela umat Islam karena mengucapkan kesyirikan. Masya Allah, wasyi'ta wal Ka'bah. Ini kehendak Allah dan kehendakmu. Yang kedua, demi Ka'bah, bersumpah memakai Ka'bah. Kata Qutailah, fa'amarahumun nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat. Fa'amarahum, maka Nabi menyuruh para sahabat. Apa perintah beliau? Idza aratu ayyahlifu ayaqulu wa rabbal Ka'bah. Nabi memerintahkan apabila para sahabat, apabila mereka ingin bersumpah, ayaqul, agar berkata wa rabbil Ka'bah, dan demi Rabb Ka'bah. Berarti maknanya demi Allah, karena yang punya Ka'bah adalah Allah. Wa rabbil Ka'bati, dan demi pemilik Ka'bah. Ini kalau bersumpah, supaya tidak syirik. Wa ayakulu, yang kedua, agar mereka mengatakan masya Allah, summa syi'ta. Ini kehendak Allah, kemudian disertakan kalimat summa. Apa itu summa? Kemudian. Berarti ada pemisah antara kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Kemudian kehendakmu, sehingga tidak syirik. Masya Allah, summa syi'ta. Hadis rawahu Nasa'i, na'am, wa sahahahu, dan disahihkan oleh Imam An-Nasa'i. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini saya ulangi, anna yahudiya, bahwa ada seorang Yahudi. Kenapa dikatakan Yahudi? Kenapa dikatakan Yahudi? Ada dua sebab. Di sini kata Syekh, huwa al-muntasib ila syari'ati Musa. Yahudi adalah orang yang menyandarkan dirinya kepada syariatnya Nabi Musa. Mereka orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada syariatnya Nabi Musa. Wasammu bidzalik, sehingga mereka disebut Yahudiya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna hudna ilaika. Mereka orang Yahudi mengatakan, inna hudna ilaika, sesungguhnya kami hudna, kembali ilaika, kepada engkau ya Allah. Ayroja'na. Ini sebab yang pertama. Dikatakan Yahudi karena mereka orang-orang yang mengembalikan kepada syariat Nabi Musa. Maka dikatakan Yahudi. Sebagaimana kita seorang Muslim, barakallahu fik, menisbatkan dirinya kepada Islam, Muslim. Namun setelah banyak bid'ah yang dimasukkan ke dalam Islam, maka digunakan istilah Ahlus Sunnah. Agar tidak sama Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, barakallahu fik, Setelah banyak orang ngaku ahlu sunnah, maka para ulama membedakan ahlu sunnah pengikut salafus saleh, pengikut para salaf. Siapa itu? Nabi dan para sahabat. Maksudnya adalah pengikut salaf, sehingga disebut orangnya salafi. Dan penisbatan seperti ini dalam rangka membentengi diri dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini. Karena beliau sudah mengkhabarkan akan terjadi 73 kelompok. Maka seorang yang ingin selamat menisbatkan dirinya kepada yang selamat. Itulah generasi para sahabat. Sehingga mereka disebut, kata Syaikh bin Baz rahimahullah, hum salafiyun, hum ahlus sunnah. Baik. Yang kedua, dikatakan Yahudi auli anna jaddahum ismu Yahudha. Dikatakan Yahudi karena kakek mereka namanya Yahudha ibni Ya'qub. Yahud putranya Nabi Ya'qub. Berarti Yahudi ini anak keturunannya Nabi Ya'qub. Berarti keturunannya Nabi Ya'qub. Fatakun anisbatu min ajli nasab. Sehingga yang kedua ini dikatakan Yahudi menisbatkan kepada nasabnya, kakeknya Yahudha ibni Ya'qub. Wa fi al-awwal takunu nisbah min ajli amal. Kalau dinisbatkan kepada kalimat hudna ilaik, berarti dinisbatkan kepada amalan. Kami orang yang kembali kepada ajaran Nabi Musa, itulah Yahudi. Ya, mengikut syariat Nabi Musa. Sebagai kita umat Islam di masa seperti sekarang menisbatkan kepada Islam yang murni. Apa itu? Golongan mana itu? Hum ma ana alaihi wa ashabi. Mereka itu orang yang mengikuti saya Nabi dan para sahabat saya. Itulah para salafiyun yang mengikuti generasi terbaik dari salaf umat ini. Wala yub'atu an takuna minal isnain jami'a. Sehingga tidak jauh maknanya dari dua makna tadi semuanya. Baik, bahwasanya seorang Yahudi datang menemui Nabi alaihi salatu wasalam, faqal. Maka Yahudi berkata, innakum tusyrikun. Sesungguhnya kalian taqa'un, terjatuh, fi syirki ayyuhal muslimun. Kalian ini terjatuh kepada dosa syirik, wahai umat Islam. Masya Allah, orang Yahudi ngerti syirik, walaupun dia sendiri melakukan syirik. Sehingga tidak semua orang yang tahu, ya, ngerti, itu selamat. Orang Yahudi tahu syirik, tapi mereka sendiri melakukan apa? Kesyirikan. Dan mereka bisa menasehati umat Islam, kalian terjatuh kepada dosa syirik, walaupun dia sendiri terjatuh pada dosa syirik. Barakallahu fikum. Nah, apa itu kesyirikannya? Orang Yahudi mengingatkan kepada umat Islam, taqulun, kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta. Asyirku huna, ucapan syirik di sini, annahu ja'alal ma'tuf musawiyan lil ma'tuf alaih. Karena menjadikan kalimat yang disejajarkan, disamakan dengan Allah. Ini kehendak Allah dan kehendakmu. Ini kesyirikannya di sini. Haitsu kana al-'athfu bil wawi. Karena huruf yang digunakan huruf wawu. Al-mufidah litaswiyah, yang mengandung faidah menyamakan suatu perkara. Ya, ini kehendak Allah dan kehendakmu. Berarti kehendak seorang disamakan dan dengan kehendak Allah. Kesyirikan di sini. Ini yang pertama. Yang kedua, wal ka'bati. Kalian bersumpah menggunakan Ka'bah. Asyirku huna, kesyirikan di sini, annahu halafa bi khairillah, karena seorang muslim bersumpah menggunakan Ka'bah. Walam yungkir nabiyyu alaihi salatu wasalam qala al-yahudi. Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengingkari kalimat yang disampaikan oleh Yahudi musuhnya Allah. Bal amara bi tashih. Bahkan Nabi kita menyuruh kepada para sahabat bi tashih, untuk memperbaiki, untuk melakukan perbaikan hatal kalam dengan ucapan ini. Fa amarahum idza halafu ayaqulu wa rabbil ka'bah. Apa bentuk perbaikan kalimat? Nabi menyuruh para sahabat apabila mereka bersumpah untuk mengucapkan wa rabbil ka'bah, sehingga tidak jatuh kepada kesyirikan. Wa yakunul qasam billah, sehingga sumpahnya sekarang pakai nama Allah. Wa amarahum, Nabi juga menyuruh kepada sahabat untuk berkata masya Allah summa syi'ta. Ini kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Fayakun at-tartib bisumma. Maka di sini kalimatnya urutan-urutan kehendak digunakan kalimat summa, bahasa kita kemudian. Sehingga baina masyiatillah wa masyiatil makhluk. Sehingga di sini ada perbedaan antara masyiah, kehendak Allah, dan kehendak makhluk. Karena makhluk juga punya kehendak, ya. Namun Allah pencipta segala sesuatu punya kehendak. Mungkin antum punya keinginan hari ini jangan hujan, terang, bisa berangkat taklim, berangkat dengan nyaman. Tapi Allah menghendaki lain, Allah berikan hujan. Berarti apa yang antum kehendaki di bawah kehendak Allah. Baik. Antum menghendaki sehat, antum ingin sehat, berolahraga, makan teratur, tidur teratur, istirahat teratur, masya Allah. Allah menghendaki lain, ternyata Allah memberikan sakit pada antum. Antum ingin sehat, Allah menghendaki sakit. Berarti tidak sama antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Sehingga supaya tidak menyamakan, gunakan kalimat kemudian. Masya Allah, saya diberi kesehatan, saya berobat ke rumah sakit dan sembuh dengan izin Allah, kemudian saya berobat ke rumah sakit itu dengan izin Allah sembuh. Jangan sampai kalimat yang terucap menjadikan seorang terjatuh kepada ucapan syirik. Baik. Wabidhalik, oleh karena itu yakunu tartibu sahiha. Sehingga dengan kalimat kemudian, tertib kalimatnya benar. Amal awal fali'anal halaf sarabillah. Adapun yang pertama tadi wal ka'bah, ini karena bersumpah ini harus menggunakan nama Allah. Amma tsani fali annahu ja'ala bil lafzi yatabayyan bihi ta'akhur masyiatil 'abdi an masyiatillah wa annahu la musawat bainahuma. Adapun masyaallah wasyita di sini karena seorang menjadikan lafaz yang seharusnya jelas ada perbedaan antara kehendak hamba dengan kehendak Allah, itu tidak akan sama. Ini diantara apa yang disebutkan dalam riwayat. Wa yustafadu minal hadis, dari hadis ini ada faidah penting. Yang pertama, baik, faidah yang pertama, barakallahu fik, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yungkir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari alal Yahudi, kepada orang Yahudi, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengingkari kepada orang Yahudi. Naam. Ma anna zahira qasdih, walaupun yang nampak tujuannya adzam walaum, celaan, ya, penghinaan dan celaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam wa ashabihi dan para sahabatnya. Nabi tidak mengingkari apa yang diucapkan oleh orang Yahudi, walaupun yang nampak ucapannya tujuannya adalah merendahkan dan mencela. Mencela siapa? Nabi dan para sahabat. Kenapa Nabi tidak mengingkari? Li'anna ma qalahu haqq. Karena yang disampaikan orang Yahudi itu benar adanya. Karena yang disampaikan orang Yahudi itu benar adanya. Iya. Bersumpah memakai Ka'bah syirik. Betul. Mengatakan Masya Allah wasita itu syirik. Betul. Walaupun yang mencela dan memberikan celaan Yahud, Nabi terima. Nabi menerima apa yang diberikan dari kalimat ini oleh si Yahud. Walaupun Yahudi musuh Allah, walaupun Yahudi melakukan syirik akbar. Apa itu? Menganggap Uzair anak Allah. Ini lebih syirik lagi, ya? Menganggap Uzair anaknya Allah. Ini syirik yang jelas akbar. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Kita tutup insyaallah dan kita lanjutkan lain waktu. Wa subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.